السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Setelah kita bahas pada kajian yang lalu ucapan syarih wahuwa Wud Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah yang mensyarah aqidah tahawiyah oleh Abu Ja'far Tahawi tentang kekeliruan ahlul bid'ah, ahlul dalam dari kalangan mu'attilah, bahwa kesalahan mereka adalah tawahumuhum an hadhil asmal amma al kulliyah yakunu musammahal mutlaq al kulli huwa bi'ainihi thabitan bi hadzal muayyan wa hadzal muayyan. Kekeliruan mereka mengira bahwa kalau lafaz sama, nama sama, maka pasti yang dinamakannya pun sama. Ain bil ain, muayyan dengan muayyan. Dan ini tertentu yang dinamakan dengan yang kedua, yang tertentu dinamakan dengan nama yang sama, pasti sama. Kalau yang namanya manusia, ini namakan manusia, itu juga namakan manusia, pasti sama. Begitu kata mereka. Sehingga ketika mereka melihat nama-nama Allah As-Sami' atau fi'ilnya Wallahu subhanahu wa ta'ala yasma', ternyata kalimat dan lafaz yang sama digunakan pula pada makhluk. Sami' digunakan pula, yasma' si fulan yasma', maka menurut mereka berarti sama. Kalau namanya sama, maka al-musamma juga sama. Kalau namanya sama, maka yang dinamakannya pun sama, dan itu berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Mustahil, kata mereka. Akhirnya karena prasangkaan mereka yang salah, kemudian mereka menolak seluruh nama-nama Allah, menolak seluruh sifat-sifat Allah. Ini kesesatan mereka. Maka ucapan berikutnya dari Syekh, wa bihadza wa mithlihi yatabayyan lak anna al-mushabbiha akhadhu hadha al-ma'na wa zadu fihi 'ala al-haqqi fa dhallu wa anna al-mu'attilah akhadhu nafya al-mumathilah biwajhin min al-wujuh wa zadu fihi 'ala al-haqqi hatta dhallu. Kata beliau rahimahullah, dengan apa yang kita jelaskan dengan ini dan itu, bahwasanya kita mendapatkan kejelasan. Ya tabayyan lak, jelaslah bagimu bahwa para musyabbihah, aliran yang menyerupakan Allah dengan makhluk, akhadhu hadzal ma'na, mereka mengambil makna tadi, makna yang salah tadi. Kalau penamaan sama, berarti musamanya pun sama. Kalau mendengar, ya mendengar seperti kita mendengar. Kalau melihat, ya melihat seperti kita melihat. Kalau dikatakan dengan lafaz yang sama, tangan, ya tangan seperti kita punya tangan. Akhadu hadzal ma'na wa zadu fihi 'alal haqq. Mereka menambahnya di atas kebenaran, yakni menambah dengan kebatilan-kebatilan. Dallu. Akhirnya mereka sesat. Akhirnya mereka sesat. Wa annal mu'attilah. Demikian pula sebaliknya. Para penolak-penolak sifat akhadu nafyan wa mu'adilah. Mereka ingin menafikan persamaan bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Niatnya benar bahwa tidak mungkin Allah sama dengan makhluknya, maka dia tolak semua yang terkesan sama dengan makhluknya. Tetapi zadu fihi 'alal haqq, tapi mereka juga melampaui batas. Kenapa melampaui batas? Mereka juga menolak penamaan-penamaan dengan nama-nama yang sama dan lafaz-lafaz yang sama seperti makhluk, karena dikhawatirkan sama dengan makhluk. Akhirnya zadu fiyal haq, mereka melampaui batas ekstrim sehingga menolak pula nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran, yang ada dalam sunnah. Hatta ballu, maka mereka pun sesat. Sabur. Sabur wal salam. Berarti kedua-duanya sesat dari inti yang sama. Yang sesat menyamakan Allah dengan makhluk, yang sesat menolak sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran dan Sunnah, kedua-duanya kesalahannya dari satu muara. Apa satu muara? Tawahumuhum. Perkiraan mereka, dugaan mereka, kalau lafaz sama berarti yang dinamakannya pun sama. Kalau lafaz sama pasti bentuknya sama. Di sini kekeliruannya. Dan di sini awal pokok dari permasalahan. Akhirnya sebagian mereka menyamakan dengan makhluk. Berarti kalau kita terima semua nama-nama Allah yang ada dalam Quran, yang lafaz-lafaznya juga ada pada manusia, kita katakan sama. Allah berbicara seperti kita berbicara. Ballu. Mereka sesat. Dengan muara yang sama atau dengan titik yang sama, para penolak sifat mengatakan, kalau lafaznya sama, berarti sama. Maka kita tolak saja, supaya Allah jangan sama dengan makhluk. Tidak mungkin sama dengan makhluk. Maka tidak mungkin Allah memiliki nama ini, nama ini, nama ini. Padahal itu semua nama-nama yang ada dalam Quran. Ini kesalahan mereka. Adapun Ahlus Sunnah menyatakan tidak mesti. Walaupun lafaz sama, belum tentu bentuknya sama. Kamu punya mata, monyet punya mata. Kamu punya telinga, monyet punya telinga. Kamu punya mulut, monyet punya mulut. Apakah kamu seperti monyet? Karena benar-benar azakumullah. Tidak mesti. Lebih-lebih lagi, kalau perkara itu perkara yang sama sekali bentuknya berbeda. Monyet masih agak mirip. Baik, binatang-binatang yang lain, apakah tidak punya mata? Yang jauh berbeda bentuknya. Bahkan kepalanya yang mana tidak tahu. Tapi matanya tetap ada. Apakah sama? Belum tentu. Maka kita terima nama-nama dalam Al-Quran, tapi kita katakan tidak mungkin sama. Dan tentunya Allah lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, lebih aziz. Tidak mungkin, mirip saja tidak mungkin dengan makhluk. Sama sekali. Hanya saja Allah tidak menyampaikan detailnya, maka kita pun tidak tahu detailnya. Allah hanya menyebutkan nama-nama yang tentunya al-musamma tidak persis. Tidak sama seperti apa yang dinamakan dengan lafaz yang sama tadi. Manabirin a'azakumullah. Qala Ibn Abdul Aziz al-Hanabi rahimahullah. Wa anna kitabullah. Wa anna kitaballah. Dalla alal haqqil mahad. Adapun Al-Quran. Kitabullah. Menunjukkan kebenaran. Murni hanya kebenaran di dalamnya. Alladhi ta'aqqalahu al-uqulu salima as-sahiha. Yang bisa dipahami oleh akal-akal sehat, yang bisa diterima oleh akal-akal yang masih normal. Wa huwal haqqul mu'tadil alladzi la inhirafa fihi, yaitu kebenaran yang betul-betul adil. Kebenaran yang hak adalah tengah-tengah. Alladzi la inhirafa fihi, yang tidak ada kesesatan, tidak ada penyimpangan di dalamnya. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an semuanya hak. Apa yang dikatakan oleh para penolak sifat, niatnya hak tapi melampaui batas sampai ke batil. Demikian pula sebaliknya, mereka-mereka yang menyamakan Allah dengan makhluk, maunya mereka menerima lafaz-lafaz dalam Al-Quran, tapi akhirnya menyamakan Allah dengan makhluk. Juga batil. Fanufah. ahsanu fi tanzihil khaliq subhanahu wa ta'ala anit tashbih. Para penolak-penolak sifat itu, An-Nufah, ini orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Fan-Nufah ahsanu fi tanzihil khaliq. Para penolak sifat itu memiliki satu sisi yang sesungguhnya dari satu sisi ini dia baik. Apa itu? Mensucikan Allah dari persamaan dengan makhluk. Maunya mereka bahwa Allah tidak sama dengan makhluk. Yani tanzihil khaliq subhanahu wa ta'ala anit tashbih bisayin min khalqihi. Yang mensucikan Allah bahwa Allah tidak mungkin sama dengan makhluknya sedikit pun. Walakin asa'u, tetapi mereka salah. Fina fil ma'adzi thabitah lillah. Mereka salah dalam menafikan nama-nama yang memang sabit pada sifat Allah. Nama-nama yang memang ada pada sifat Allah. Yani nama-nama yang disebutkan tadi, seperti mendengar, melihat dan seterusnya, sampai maha tinggi di atas arasnya. Mereka tolak semua itu dengan alasan mensucikan Allah dengan makhluk. Kenapa kok menolak sifat-sifat yang ada dalam Quran? Kami bukan menolak, tapi kita tarik maknanya kepada makna lain. Kenapa? Supaya Allah jangan sama dengan makhluknya. Masa Allah subhanahu wa ta'ala marah? وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم. غضب الله. Masa Allah marah? Mungkin bukan marah itu. Kalau kita kata marah, masa seperti makhluk marah? Apa ini kesalahannya? Di mana kesalahannya? Mensucikan Allah dari persamaan, betul. Bahwa mereka mengatakan dan meniatkan hak, niatnya benar, yaitu Allah tidak sama dengan makhluk. Tapi caranya dengan menolak sifat ghadib bagi Allah. Kok aneh? Kenapa menolak Al-Quran? Caranya yang salah. Kenapa kok bisa salah? Karena mereka mengira, menduga bahwa kalau lafadznya ghadiba yang ada pada makhluk, pasti maknanya sama. Padahal marah dengan marah berbeda. Apalagi marahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Marahnya makhluk dengan makhluk saja berbeda. Marahnya makhluk ini dengan makhluk itu berbeda. Apalagi marahnya Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti sesuai dengan kemuliaannya. Pasti sesuai dengan ketinggian. Ketinggian dan kemuliaannya. Pasti sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Tidak mungkin sama dengan marahnya makhluk manapun. Subhanallah ya amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang disifatkan oleh mereka. Mereka yang menyamakan Allah dengan makhluk. Baik. Walakin asahu fina fil ma'ani. Berarti mereka salahnya menafikan nama-nama, lafaz-lafaz yang terkandung dalam Quran wa sunnah. Sebaliknya sekarang, wal musyabbiha, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Qala ahsanu fi itsbatus sifat. Mereka niatnya baik dari satu sisi. Apa itu? Menetapkan sifat Allah. Pokoknya yang ada dalam Quran dan sunnah kita terima. Kalau Allah marah, ya marah. Allah punya tangan, ya punya tangan. Walakin asa'u bi ziyadati tashbih. Tapi mereka salah. Mereka menyimpang dalam hulu. Ziyadah artinya berlebihan. Dalam menyatakan kalimat tadi. Ditambah dengan kalimat, ya tangan seperti kita punya tangan. Pokoknya kalau dalam Quran marah, ya marah seperti kita marah. Astagfirullahaladzim. Turun, ya turun seperti saya turun dari mimbar. Na'udzubillah. Ini menyamakan Allah dengan makhluk. Maka apa yang dia niatkan untuk menetapkan apa yang ada dalam Quran, akhirnya terbatalkan dengan pemahaman batil. Kalau lafaz sama berarti sama. Astagfirullahaladzim. Wa'alam. Ketahuilah. Annal mukhatab la yafhamul ma'anil mu'abbar. Mu'abbar anha billahud illa an ya'rif aynaha au ma yunasibu aynaha. Ketahuilah. Bahwasanya orang yang diajak bicara, al-mukhatab, tidak akan paham makna-makna yang diungkapkan oleh si pembicara dengan lafaz-lafaz, kecuali kalau orang yang diajak bicara pernah tahu lafaz tersebut. Ainnya kayak apa bentuknya. Atau pernah tahu yang semirip dengannya. Alisnya kadalik. Baik, kita terjemahkan secara bebas supaya paham. Ketahuilah, bahwa orang yang diajak bicara, kalau kita katakan dengan satu kalimat, tidak akan paham dia kecuali kalau dia pernah tahu kalimat tadi ainnya. Tadi ada orang datang. Enggak mungkin dia paham kecuali kalau dia tahu yang namanya orang itu kayak apa, iya kan? Kalau dia enggak pernah tahu, tadi ada kada wa kada, kamu sebutkan kalimat yang aneh. Dia enggak paham. Hah? Apa? Tadi datang sesuatu. Kita kasih nama apa? Cemunak misalnya. Apa itu cemunak? Mama Abdullah kamu cemunak, saya enggak tahu itu. Enggak ngerti. Ini orang ngomong apa? Tapi kalau kita katakan datang seseorang, langsung paham. Saya kenal, saya pernah tahu yang namanya manusia kayak apa. Baik. Kalau tidak tahu langsung ainnya, paling tidak tahu yang mirip dengannya. Tahu yang mirip dengannya. Misalnya enggak pernah tahu makhluknya. Kita sampaikan. Ada tadi seekor mirip serigala. Tapi bukan serigala. Pokoknya berkaki empat begini. Terbayang. Apakah dia pernah tahu binatang itu yang diceritakan? Enggak pernah tahu. Ainnya enggak pernah lihat. Tetapi yang mirip pernah lihat. Demikian kata Syekh. Orang kalau diajak bicara harus dengan sesuatu yang dia kenal atau yang dia pernah tahu dengan mata kepalanya atau dengan sesuatu yang mirip dengannya, baru bisa diajak bicara. Qala wa yakunu bainaha qadrun mushtarak, dan harus ada di antara keduanya kadar kesamaan, musyabaha fi aslil ma'na, persamaan fi aslil ma'na, dalam asal kalimatnya. Wa illa fala yumkin tafhimul muqhatabin, kalau tidak tahu, tidak ngerti kalimat itu sama sekali, maka enggak mungkin bisa membikin paham al muqhatabin, enggak mungkin bisa membikin paham orang yang diajak bicara. Bidunihi qat au biduni hadza qat, tidak mungkin bisa diajak bicara kecuali dengan kalimat-kalimat yang sudah dikenal. Apakah dikenal ainnya, pernah dilihat, atau dikenal yang mirip dengannya. Hatta fi awal ta'lim ma'anil kalam bi ta'limi ma'anil alfadil mufradah, seperti mengajari orang yang pertama kali belajar kata, anak kecil misalnya. Sighar. Ta'lim ma'anil alfadil mufradah, diajari kalimat-kalimat tertentu. Bagaimana caranya? Kalau langsung kita katakan kitab, tetap enggak ngerti. Harus kita bawakan ainnya, bendanya. Ada kitabun wahada qalamun, ditunjukkan penanya, langsung anak itu paham. Oh, berarti kolam ini, kitab itu. Baik, besok gak perlu kamu bawa ini, khudil qalam, ambil qalam, langsung dia tahu, oh, kolam yang kemarin ditunjukkan itu. Nah, walaupun bentuknya mungkin tidak sama, dia akan tahu, oh ini kolam. Demikian pula pena. Nah, demikian pula kita. Arab dong, berarti harus tahu dulu, harus tahu ainnya apa. Mithlu tarbiyatus sabi, seperti pengajaran anak kecil, alladhi ya'lamul bayan wal lughah, yang mempelajari atau yang mengajarkan keterangan bayan wal lughah dan bahasa. Yantiq lahu bil lafadz al mufrad, mengucapkan satu lafadz mufrad, wa yushar lahu ila ma'nahu, dan kemudian menerangkan maknanya. In kana mashhudan bil ihsasi dhahir aw al batin, sedangkan yang namanya mashhud disaksikan bisa dua macam. Ima mashhudun fil zahir bil ihsas, wa ima mashhudun fil batin. Ada? Baik. Ima zahir, bendanya ada, atau sesuatu yang sifatnya dalam batin. Apa itu contohnya? Dicontohkan seperti yuqalu lahu laban, khubuz, ab, sama, aw, syams, qamar, ma, dan seterusnya. Lafat-lafat itu ketika diterangkan, yushar lahu ma'al ibara ila kulli musamman min hadihil musammayat. Dia terangkan satu persatu, ungkapan itu kalimatnya, dengan ditunjukkan wujudnya satu-satu. Sambil menunjukkan ke ibunya, om. Anak itu mengatakan, om. Ini ummi. Omni, tahu, oh ini wujudnya. Demikian pula dia tunjuk dirinya, ab, abi, dia katakan abi. Baik, dia tahu wujudnya. Ini semua zahir. roti, kamu bawakan rotinya khubuz dan seterusnya. Wa illa lam yafham ma'na lafadz mufrad an-natiq bihi, kalau tidak ada wujudnya pertama kali enggak akan bisa ngerti. Kamu katakan panggil um, makanan apa itu um? Bukan makanan, panggil um, apa itu um? Dia enggak tahu karena belum pernah dikenalkan ini um. Qul na'udzubikumullah wa laisa ahadun min bani adam yastaghni 'ani ta'limis sam'i, tidak mungkin satu anak Adam pun yang tidak perlu diajarkan kalimat-kalimat seperti itu, pengenalan. Tidak mungkin. Tidak ada satu anak Adam kecuali harus diajarkan. Ini meja, ini diajarkan. Ada yang secara serius, secara resmiah di sekolahan, ada pula dengan sepintas. Namun ini kitab. Kitab apa, Bi? Ini kitab. Oh, ini kitab. Pertama kali, berikutnya udah tahu. Berarti setelah tahu pertama kali, berikutnya tahu. Dan ini namanya ta'limi sam'i, ta'lim pendengaran. Wa kaifa Adam wa abul bashar awwalu ma 'allamahu Allah Ta'ala. Kita lihat Adam alaihi salam, awal pertama diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa diajarkan? Nama-nama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati fa qala anbi'uni ambi'uni bi asma'iha ula. Allama Adam asma'a kulla syai. Diajarkan kepada Adam nama-nama sesuatu. Ini apa, ini apa, ini apa. Sehingga yang tidak diberitahu, ya tidak tahu. Seperti malaikat-malaikat dikatakan oleh Allah, ambi'uhum bi asma'ihim. Coba beritakan nama-nama itu. Malaikat menjawab, ma kami tidak tahu, la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tidak tahu kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Karena bila na'azakumullah, berarti harus wajib setiap orang harus mengetahui nama-nama sesuatu pertama kali dengan wujudnya. Tanpa wujudnya enggak akan ngerti. Wujud yang zahir seperti tadi, ada wujud yang batin. Apa itu wujud yang batin? Bentuknya tidak ada, bendanya tidak ada, tapi keadaan. Ketika dia marah bapaknya, saya, kamu tahu saya marah pada kamu. Marah, oh marah tuh kayak gini. Apa bendanya? Ya bukan benda, keadaan. Ini marah. Atau orang yang sedang melilit-lilit perutnya, saya lapar. Anak kecil tadi lapar tuh apa sih, Bi? Lapar ini loh, saya belum makan dari pagi. Oh, itu lapar. Berarti bisa sesuatu yang zahir, bisa sesuatu yang sifatnya abstrak, keadaan-keadaan. Wa kallamahu wa 'allamahu bi khitabil wahyi. Adam alaihi salam diajarkan oleh Allah, diajarkan nama-nama, diajak bicara dengan wahyu. Ma lam ya'lamuhu bi mujarradil 'aql. Sesuatu yang tidak mungkin cukup hanya dengan akal. Tidak mungkin cukup. Maka Adam diciptakan oleh Allah, diajarkan nama-nama dulu, baru bisa diajak bicara. Bagaimana mungkin diajak bicara kalau enggak tahu nama-namanya? Enggak tahu kalimat-kalimat. Diterangkan kalimat-kalimat, enggak ngerti. Karena belum diajarkan nama per nama, lafad per lafad. Padalalatul lafad alal ma'na hiya biwasitati dalalatihi ala ma'in manahu al-mutakallim wa arada. Maka dalalatul lafad, maka penunjukkan dengan lafaz tertentu atas makna, hiya biwasitati, dia melalui perantara sesuatu yang ditunjukkan, apa yang diniatkan oleh dia, oleh si pembicara, dan apa yang diinginkannya. Yang diinginkan oleh si pembicara, yang dimaksud oleh si pembicara, harus diketahui oleh orang yang diajak bicara. Lafaz yang dipakai harus lafaz yang bisa dipaham oleh orang yang diajak bicara. Yang orang dia sedang bicara itu tahu lafaz-lafaz tadi. Wa inayatuhu fi qalbihi wa la ya'rif bil lafaz ibtida'an, dan apa yang diinginkannya dan dimaksudkannya dalam hatinya. Wa la ya'rif bil lafaz ibtida'an, maka dia enggak akan tahu lafaz itu kalau di awal pertama sebelum tahu lafaz, enggak ngerti. Walakin la ya'rif al ma'na bi ghairi lafaz hatta ya'lam awalan anna hadha al ma'na al murad, maka harus tahu dulu bahwa itu adalah makna yang dimaksud. Huwa alladhi yuradu bidzalika lafadz wa ya'ni bihi, sampai yang ajak diajak bicara tahu kalau yang dimaksud dengan kalimat itu adalah kalimat yang sama-sama dia pahami. Sedangkan Al-Quran diturunkan bahasa Arab. Dan kemudian Allah katakan dalam Al-Quran, Quranan Arabiyan la'allakum ta'qilun, kata Allah. Turunkan bahasa Arab agar kalian paham. Yakni lafaz-lafaz yang ada di Al-Quran adalah lafaz-lafaz yang bisa kalian pahami. Kalau pakai lafaz-lafaz aneh, lafaz-lafaz asing, terus bagaimana akan paham orang-orang Arab? Sehingga kalau dikatakan yad, yad yang dikenal oleh orang Arab. Kalau dikatakan dengan kalimat-kalimat dalam Al-Quran, sami' alim, maka itu adalah mendengar dan berilmu seperti yang dipahami oleh orang Arab. Hanya saja, catatan tadi penting yang kemarin dibahas. Tangan dengan tangan belum tentu sama. Tangan Allah dengan tangan makhluk. Mendengar dengan mendengar tidak akan sama. Mendengarnya Allah yang maha mendengar. Bahkan bisikan hati sekalipun. Dengan pendengaran manusia yang amat sangat terbatas. Demikian pula tangannya gak akan sama dengan tangan-tangan makhluk abadan. Selama-lamanya. Faida urifa dzalika tsumma sami'a lafat marratan tsaniyah. Kalau sudah diajarkan di awal, kemudian mendengarkan sekali lagi, baru arafal ma'na al murad bila isyaratin ilai. Baru dia tahu tanpa perlu diisyaratkan lagi dengan tangannya, ngerti. Oh, itu yang dimaksud. Wa in kanat al isyarah ila ma yahissu bil batin. Dan kalau isyarat yang ditunjukkan adalah kepada apa yang terasa dalam hati, dalam batin. Misal ju' والشبع والري والعطش والحزن والفرح, seperti rasa lapar, rasa kenyang, rasa hilang dahaga, rasa haus, rasa sedih, rasa gembira. Fainahu la ya'rif isma dzalika hatta yajiduhu min nafsihi, maka juga enggak akan dipaham oleh orang yang diajak bicara kecuali dia sudah pernah menyaksikannya pada dirinya atau pada orang lain dan disebut nama tadi. Saya lapar, si fulan lapar, bapak kamu ini lapar. Dalam keadaan tahu keadaannya, baru dia ngerti. Oh, ini yang namanya lapar. Faida wajadahu usyira ilaih. Kalau ditemukan apa yang dimaksud, disyaratkan ini orang sedang marah. Wa arafa anna ismahu kadza, maka anak itu tahu. Oh, itu yang namanya marah. Wal isyarah taratan takunu ila ju'i nafsihi aw 'atsi nafsihi. Isyaratnya bisa jadi pada dirinya, marahnya dia sendiri, laparnya dia sendiri, hausnya dia sendiri, diterangkan. Ini saya haus dan seterusnya. Misal an yarahu annahu qad ja'a, seperti seseorang yang dalam keadaan lapar, fayaqul, dia berkata, ja'tu, anta ja'i, saya lapar, apakah kamu lapar? Fayasma'al lafaz, yang diajak bicara mendengar lafaz itu, oh lapar itu maksudnya itu. Oh kalau saya enggak merasa apa-apa itu. Kenyang. Wa ya'lamu 'aynuhu, maka dia tahu ainnya apa yang dimaksud dengan lapar. Aw ma yajri majraha min al-qara'in, atau yang sejenis itu atau yang berkait dengan itu dengan lapar dari tanda-tandanya. Orang yang lapar kan tanda-tandanya macam-macam. Ada yang keroncongan perutnya, ada yang keringat dinginnya keluar, ada yang melilit perutnya sambil berkata saya lapar. Itu qara'in semuanya menunjukkan kalau yang namanya ju' seperti itu. Mithal nazar ummu ilayhi fi hal ju'i, seperti ibunya melihat kepada anaknya dalam keadaan lapar. Wa idrakihi bi nadariha, dia melihat dengan pandangannya. Aw nahwihi annaha ta'ni jawahu, bahwa dia bermaksud ini lapar. Aw yasma'uhum yu'abbiruna bidzalika an ju'i ghairihi, bisa pula pada orang lain, bukan pada dia, tapi pada orang lain. Itu orang itu lapar, kasihan, kasih makan. Apa bi itu lihat, kasihan dia, lapar dia. Anak itu berpikir, lapar. Oh berarti ini, lapar itu kayak gini, belum makan. Dia beri pengemis tadi makanan. Baru dia tahu makna lafaz ju itu seperti itu. Wa idza arafa al-mukhatab fal-mukhatab al-mutakallam idza arada bayan al-ma'anin fala yakhlu imma an yakuna mimma adrakaha al-mukhatab al-mustami' bi asasihi wa shuhudihi aw bima qulih imma an la yakuna kadhalik. Sekarang kalau paham yang ini, kita meningkat pada yang kedua. Kalau arafa dzalika, kalau sudah mengerti demikian, maka al-mukhatab, orang yang diajak bicara, yang diajak bicara oleh al-mutakallim, Kalau ingin menerangkan satu makna, maka si pendengar ada dua kemungkinan. Mungkin pernah tahu apa yang kamu katakan dengan lafaz itu, mungkin belum tahu. Iya kan? Kalau yang sudah tahu, selesai, pasti akan paham. Tapi kalau belum tahu, bagaimana? Kamu, saya katakan gajah, ya gajah itu apa? Astagfirullahaladzim. Kamu kan ngerti gajah? Nggak tahu. Gimana caranya? Orang ini belum pernah lihat gajah seumurnya dan belum pernah lihat gambarnya sama sekali dan belum pernah tahu, baru dengar kalimat gajah dari kamu. Gajah, gajah apa ini? Bagaimana kamu terangkan? Karena Ibnu Azzaqumullah kata beliau, ada dua kemungkinan. Imma paham apa yang kamu katakan karena dia pernah melihat lafaz itu, atau dia tidak tahu lafaz itu. Fa'in kanat minal qismainil awwalaini wa lam yahtaj ila illa ila ma'rifatil lughah. Kalau dia sudah paham yang pertama dengan akalnya, dengan pernah lihat, dengan pengalamannya, maka tidak perlu penambahan apapun kecuali bahasa Arab saja. Selesai. Bi'an yakuna qad 'arafa ma'anil alfadhil mufradah wa ma'na tarkib. Hanya menyusun kata saja bahwa gajah tadi begini dan begitu, bahwa si fulan naik gajah. Oh, selesai. Paham dia. Karena dia pernah tahu. Fa idza qila lahu ba'da dzalika alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa syafatain. Dikatakan, jika dikatakan kepadanya setelah itu, alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami menjadikan untuknya dua mata dan satu lisan, satu lidah, wa syafatain dan dua bibir. Au qila lahu, atau dikatakan kepadanya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah. Allah keluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan bayi, tidak mengetahui apapun. Kemudian Allah berikan pendengaran, Allah berikan penglihatan, Allah berikan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Wa nahwa dhalik. Fahumul muhfahimal muhata bima abrakahu bihizdin. Maka yang diajak bicara ngerti. Apa itu lidah? Apa itu mata? Apa itu? Ngerti semua. Selesai. Wa in kanat al-ma'ani allati yurad ta'rifuhu biha laysat mimma ahsahu wa syahidahu bi'aini. Sahib, kalau lafad-lafad yang kamu sampaikan dia enggak ngerti, seperti gajah tadi belum pernah dengar sama sekali. Wala bihaitsu fara lahu ma'qulun kulliyatan awaluha, tidak mengerti makna lafaz tadi kemana arahnya dan apa saja anggota yang terkandung dalam nama tersebut. Kata ya fambihil murad bitilkal alfaz, tidak punya sesuatu yang bisa memahami lafaz tadi. Bal hiya mimma la yudrikuhu bi syai'in min hawasihil batinah wa zahirah, dan tidak bisa pula dipelajari dengan hawasih, dengan panca inderanya yang lahir dan batin. Enggak bisa. Fala budda min ta'rifihi min tariqil qiyas, maka harus diterangkan dengan cara qiyas. Apa itu qiyas? Mencari yang mirip. Kalau kamu gajah enggak ngerti, kamu garuk-garuk kepala, ini orang terbelakang sekali. Gambarnya enggak pernah lihat, enggak pernah. Kalimatnya enggak pernah dengar, enggak pernah dengar. Apa yang akan kamu terangkan? Sebentar. Kamu tahu sapi? Tahu. Nah, sapi tapi ada belalainya. Diterangkan yang mirip dulu, kemudian diterangkan apanya? Perbedaannya. Bedanya ada belalainya. Apa itu belalai? Ya seperti selang panjang, selang lagi disebut. Mirip sih. Ada taringnya, taring dia ngerti. Cuma besar. Semua dicari yang mirip-mirip, ini namanya qiyas. Dicari yang mirip untuk diterangkan kepada dia agar dia paham. Qiyas wa tamtsil, penyerupaan, mirip ini, mirip ini, mirip ini. Kalau kamu enggak tahu gini, itu adalah satu binatang yang mirip dengan ini, mirip dengan itu. Wal i'tibar bima bainahu wa baina ma'qulatil umur allati syahadaha. Diterangkan dengan yang mirip, diterangkan dengan yang hampir sama, diterangkan dengan sesuatu yang serupa atau mirip, kemudian diterangkan bedanya. Wa kullama kana tamtsil aqwa kana al bayan ahsan. Setiap kemiripannya dekat, maka keterangan jadi jelas. Wal faham akmal, dan pemahaman lebih sempurna. Iya kan? Tapi kalau dicontohkannya dengan yang jauh, cerita gajah contohnya monyet, seperti monyet tapi ngerondong, enggak nyambung, kejauhan. Dia cari yang mirip. Semakin mirip semakin bisa diterangkan dengan mudah. Rasul sallallahu alaihi, sekarang Rasulullah sallallahu alaihi ketika menerangkan kepada kita umuran lam takun ma'rufa qabla dhalik, menerangkan satu nama ibadah yang tidak dikenal sebelumnya, enggak dikenal oleh mereka, enggak dikenal pula orang-orang sebelumnya. Walaisat fi lughatihim lafdun, dan tidak ada dalam bahasa mereka lafaz khusus yang menunjukkan masalah itu. Bagaimana? Bagaimana caranya Rasulullah SAW menerangkan pada mereka bentuk ibadah tadi dengan lafaz-lafaz yang mereka tidak tahu sebelumnya? Yani bentuk ibadahnya mereka tidak tahu. Lafaz-lafaznya cari lafaz-lafaz yang mereka kenal. Bi alfadhin tunasibu ma'aniha tilkal ma'ani, maka cari lafaz-lafaz yang cocok yang mereka pahami, yang mendekati ibadah yang diperintahkan. Wa ja'alaha asma'an laha, maka dijadikannya sebagai nama. Nama dari bentuk ibadah tadi. Kamu harus beribadah dengan ibadah ini. Ibadah apa? Ya pokoknya ibadah belum ada namanya. Apakah mau pakai nama baru atau nama yang mereka bisa pahami? Ya tentunya nama yang mereka bisa pahami. Nama yang mereka bisa pahami apa? Padahal benda ini belum pernah ada sebelumnya. Atau cara ibadah seperti ini belum pernah ada sebelumnya. Bagaimana cari nama? Cari nama yang mereka bisa pahami dan makna itu terkandung dalam ibadah ini. Maka Rasul mengatakan salah. Rasulullah menurunkan Al-Quran, aqimis salah. Rasul menyatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Mereka paham apa maknanya sallu yusalli. Karena mereka bahasa Arab menyatakan sallu yusalli artinya berdoa. Ini beda dengan berdoa yang kita katakan tadi. Yang namanya kalimat yang belum pernah atau benda yang belum pernah ada dinamai dengan bahasa mereka, ya cari yang mirip dulu. Yang miripnya doa. Jelas, karena berdiri doa, ruku doa, sujud doa, sampai berakhir doa, sampai salam. Maka dikatakan dengan salam. Tetapi Rasulullah terangkan, doa yang saya maksud adalah dengan kamu berdiri, bertakbir, dan lihatlah seperti aku berdoa. Berdoalah seperti lihat aku berdoa. Dia berdiri di mimbar, salat di hadapan mereka. Oh, begitu caranya berdoa. Akhirnya kalimat salah menjadi satu nama ibadah tertentu yang mereka bisa pahami setelah diterangkan oleh Rasulullah SAW. Muftatahatun bitakbir, dimulai dengan takbir dan berakhir dengan salam. Dia memiliki hay'ah dan gerakan khasah, yaitu berdiri, rukuk, sujud dan seterusnya. Yang zikirnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, itu yang namanya salah. Setelah diterangkan itu yang namanya sholat, jangan dikembalikan kepada makna asal. Seperti ingkar sunnah, udah saya gak peduli, pokoknya sholat doa cukup. Saya doa, doanya lebih banyak dari kamu, berarti saya sholatnya lebih banyak dari kalian. Kalian cuma 5 waktu, kalian saya sepanjang waktu. Doa terus. Orang ini berarti bodoh, kuadrat. Kenapa dia gak ngerti kalau lafaz sesuatu digunakan, ya tentunya dengan lafaz yang mereka bisa pahami. Setelah itu diterangkan, tapi yang kami maksud begini, cara doanya dengan rinci satu persatu. Demikian pula zakah, yang kadang makna lafadznya pensucian, pembersihan. Kamu harus mengeluarkan uangmu untuk pembersihan hartamu. Jadi namanya mereka orang Arab, ya harus pakai lafadznya lafadz Arab, masa pakai kalimat yang aneh. Pakai kalimat ini, tapi ketika mereka maksudnya apa, dicuci? Bukan. Bukan dicuci maksudnya. Keluarkan hartamu agar hartamu itu nanti barokah dan seterusnya dan seterusnya. Diajarkan zakah oleh Rasulullah SAW. Terus demikian pula saum. Apa makna lafaznya? Imsak, menahan diri. Tidak mesti orang yang menahan diri berarti puasa. Saya menahan diri dari ini berarti saya puasa. Puasa yang dimaksud dalam Quran dan Sunnah diperintahkan kutiba alaikumus siyam adalah puasa yang diterangkan rincinya oleh Rasulullah SAW. Ya kalau gitu kasih nama lain, jangan kasih nama saum. Kasih nama lain nama apa? Mau kasih nama apa yang aneh-aneh gitu yang mereka tidak pahami? Yang paling mereka pahami adalah menahan diri. Cuma yang kami maksud menahan diri dari makan dan minum dan jima. Karena azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Lihat bagaimana iman juga diterangkan. Bagaimana kufur diterangkan. Qadirin a'azakumullah. Awalnya tidak mengerti mal iman. Tidak tahu apa itu iman sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan iman? Sampai datang seseorang yang syadidu bayati siyam, syadid sawadi syar, la yura fiha, fihi adaru safar, wala na'rifuhu mina ahad, dan kami semuanya tidak kenal siapa dia. Jibril dalam bentuk manusia. Datang kepada Rasulullah SAW bertanya, mal iman? Apa itu iman? Diterangkan. Antuk mina billahi, wa rasulillah terus. Baru para sahabat tahu, oh itu yang namanya iman. Kalau iman di bahasa mereka artinya percaya. Setiap orang percaya dikatakan ana umin bi. Aku percaya dengannya. Kaum muslimin yang saya hormati. Demikianlah yang namanya bahasa. Kalau yang diajak bicara orang Arab, ya tentunya dengan bahasa yang dikenal oleh orang Arab. Lafaz-lafaznya pun lafaz-lafaz yang dikenal oleh mereka. Kalau tidak ada yang persis lafaz-lafaznya, cari yang mirip kemudian diterangkan bedanya. Iya toh? Kalau mereka enggak tahu apa maksudnya, terangkan ini mirip ini tapi tidak sama. Yani dia mendengar tapi mendengarnya berbeda dengan mendengar kita. Mendengarnya maha mendengar. Mendengar segala sesuatu, suara sekeras apapun, sepelan apapun, bahkan bisikan dalam hati, bahkan oh itu yang namanya sama. Nah, itu sam'ullahi taala. Setelah itu cukup dengan idhofah yakfi. Enggak perlu keterangan panjang lebar. Sam'ullah cukup, pendengaran Allah maknanya pendengaran yang lain, bukan seperti pendengaran kita yang sangat lemah. Demikian pula basarullah, pandangan Allah SWT, tentunya pandangan yang sesuai dengan ketinggian dan kemuliaan Allah yang tidak terbatas, beda dengan pandangan makhluk. Kalau diidhofahkan, disadarkan kepada makhluk, kita paham, tentunya pendengaran di kalangan makhluk. Cukup dengan idhofah, terpahami bahwa ini sama itu beda. Lafat-lafatnya boleh sama, karena tidak mungkin memakai lafat asing yang mereka tidak kenal. Tidak mungkin. Allah pasti akan turunkan Quran dan Arabian, la'allakum ta'qilun, Quran bahasa Arab agar kalian paham. Tetapi kalau tidak ada wujudnya atau mereka belum pernah melihatnya, maka pakai lafat-lafat yang dipakai oleh mereka, hanya saja diterangkan perbedaan-perbedaannya. Qala rahimahullah, berkata kemudian rahimahullah, وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر. Demikian pula ketika menerangkan pada kita tentang urusan-urusan iman dengan Allah dan iman hari akhir, iman kepada hari kiamat. وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك, dan mereka tidak pernah tahu hari kiamat, enggak pernah ngerti, enggak pernah lihat hari kiamat. حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها, tidak pernah tahu untuk kemudian menamakan dengan satu nama. Mereka enggak pernah tahu, apalagi menamakan. Aqadha minal lughatil alfadil munasibah, maka disebutkan dengan kalimat-kalimat bahasa Arab yang cocok. Apa saja di antaranya? Yang cocok itu cocok dengan kejadiannya, yang betul-betul terjadi perkara itu. Apa saja? Hah? Al-haqqah. Apa lagi? As-sa'ah, apa lagi? Al-qiyamah, apa lagi? Nama-nama itu semuanya untuk menunjukkan pada hari itu terjadi ini. Kayib, faqqatil haqqah. Membikin orang terkejut, terbelalak. Membikin orang kaget, sedahsyat-dahsyatnya keterkejutan. Kalau bisa gambarkan seperti apa? Kalaupun dia menggambarkan, kita akan katakan salah. Kenapa? Pada hakikatnya nanti lebih dari itu. Lebih dari yang kamu bayangkan. Sampai Allah gambarkan dalam Al-Quran, wildan shiba, yauma yaj'alul wildana shiba, hari yang menjadikan anak muda sampai putih rambutnya. Adakah keterkejutan yang pernah dilihat oleh manusia menjadikan anak muda sampai beruban? Belum pernah. Qanifirina azakumullah, berarti mau dinamakan apa ini keterkejutan? Angin, kita mau cari nama lafaz apa namanya? Belum ada namanya. Keterkejutan siapa seperti itu? Yang orang hamil melahirkan saat itu juga. Yang dalam keadaan orang tidak mabuk seperti orang mabuk. Pada hari itu. Anak muda jadi beruban. Apa itu, apa maknanya itu? Ya berarti terkejut. Masa terkejut kayak gitu? Kita sering nyaksikan orang-orang terkejut. Enggak kayak gitu kok. Ya terkejut tapi sangat. Ah, berarti kamu pakai lafaz yang dipaham, kemudian dikasih kelebihannya bahwa ini keterkejut yang sangat dahsyat, yang luar biasa, yang enggak terbayangkan hari ini dan enggak pernah kita lihat. Fadhilallahu azakumullah. Begitu cara bahasa. Menerangkan sesuatu yang belum pernah dilihat, belum pernah terjadi, maka pakai kalimat yang bisa dikenal, baru disebutkan perbedaannya. Maka kalau kita mau menamakan dengan nama-nama ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala, mau pakai nama apa? Ya tentunya dengan apa yang kalian kenal bahasanya. Cuma dikasih maha, kan begitu kalau bahasa Indonesia. Maha mendengar. Enggak pakai maha titik-titik, apa titik-titik. Ya pokoknya sesuatu makna yang enggak bisa, pakai kalimat yang bisa dipaham. Mendengar, cuma mendengarnya sangat, mendengar apapun tidak terbatas. Maha mendengar. Qulana a'udzubikumullah. Demikianlah yang namanya bahasa akan menerangkan sesuatu dengan lafaz yang bisa dipaham, baru kemudian diterangkan apa perbedaan-perbedaannya dan apa kelebihan-kelebihannya. Qala rahimahullah, berkata kemudian rahimahullah, akhadha min al-lughati al-alfaz al-munasibah. Tentunya orang akan mengambil lafaz yang cocok. Bima tadullu alaihi min al-qadar al-mushtarak baina tilka al-ma'ani al-ghaibiyyah. Mencari lafaz yang bisa dipaham, yang cocok, yang kira-kira ada kemiripannya secara makna luas, secara makna asal ya. Wal ma'ani syuhudiyah, atau makna-makna yang bisa disaksikan, yang mereka ya'rifunaha, allati kanu ya'rifunaha. Setelah itu wa qarana bidzalika min al-isharati wa nahwiha, dan kemudian dibandingkan dengan isyarat-isyarat atau diiringkan dengan isyarat-isyarat wa nahwiha, ma ya'lam bihi haqiqatal murad, apa yang bisa dipahami sebagaimana pengajaran ta'limi shabi, anak-anak kecil. Kama qala Rabi'ah ibn Abdul Rahman, an-nasu fi hujuri ulama'ihim qasibyani fi hujuri aba'ihim. Kita manusia di pangkuan para ulama seperti anak kecil di pangkuan para orang tua. Orang tua ketika menimang anaknya, memelihara anaknya, mendidik anaknya, apa yang diajarkan? Diajarkan ini apa? Ini buku, ini kata, ini ummi, abi. Diajarkan. Demikian pula para ulama ketika membimbing manusia dikenalkan. Ini Allah Subhanahu wa taala. Cuma wujudnya tidak bisa dilihat, tidak bisa diterangkan secara panca indera. Bagaimana? Ya sam'i. Apa itu sam'i? Sam'i itu mendengar apa yang Allah katakan dalam Al-Quran dan mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Selesai. Ini nama-namanya. Berarti sama. Beda. Mendengarnya jauh lebih mendengar dari kita dan tidak bisa dibandingkan dengan mendengar manapun, makhluk apapun. Maha mendengar yang tidak terbatas, bahkan mendengarkan bisikan-bisikan yang ada dalam hati-hati manusia. Qanabilin a'azakumullah. Demikian, setelah menyebutkan kalimat yang bisa dipaham, kemudian diterangkan perbedaan-perbedaannya. Wa amma ma yukbir bihir rasul minal umuril ghaibah. Adapun yang diterangkan oleh para rasul dari perkara-perkara ghaib. Qad yakunu mimma adrakuhu nadhiruhu bihissihim wa aqlihim. Rasulullah ketika menerangkan hal-hal yang gaib juga sama. Beliau menyampaikan sesuatu apa yang mereka bisa pahami dari nama-nama yang mereka pernah lihat atau nama-nama yang mereka pernah pahami dengan akal mereka. Kaikhbarihim, sebagaimana berita-berita mereka tentang rih qad ahlakat Adan, kaum Ad dibinasakan oleh angin yang tinggi. Dibinasakan oleh angin yang dingin. Disebut angin supaya kalian paham. Angin itu apa? Dingin juga kalian paham. Baik wujudnya. Angin yang dulu menerpa kaum Ad. Kamu pernah tahu? Seperti apa? Tidak pernah tahu. Pernah merasakan? Apalagi merasakan akan binasa. Belum tahu. Tapi sudah tergambarkan. Angin yang sangat tinggi. Walaupun ini dibayangkan kita belum tentu persis dengan apa yang terjadi waktu itu. Tapi ini namanya takrib untuk mendekatkan makna apa yang terjadi pada kaum Ad. Warih min jinsi rihim. Memang angin sejenis angin yang sekarang kita tahu, cuma lebih dahsyat. Wa in kana ashad, lebih dahsyat. وكذلك غرق فرعون في البحر demikian pula bagaimana tenggelamnya Firaun di laut وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية dan seperti apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu yang Allah binasakan dengan azab demi azab ولهذا كانت الإخبار بذلك فيه عبرة لنا oleh karena itu karena bisa dipaham akhirnya bisa menjadi pelajaran قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لقد كان في قصصهم bahwasanya pada kisah-kisah mereka ada ibratun ada pelajaran liulil albab ada pelajaran bagi orang-orang yang memang memiliki pandangan memiliki akal Bismillahirrahmanirrahim berarti kalimat-kalimat tadi menceritakan sesuatu yang bisa dipaham akhirnya ada ibrah kalau kalimat-kalimat yang tidak dipaham tidak menjadi ibrah wa qad yakunu alladhi yukhbiru bihi dan bisa jadi pula apa yang dikhabarkannya oleh Rasulullah SAW lam yudrikuhu kalau angin mereka pernah tahu angin dingin juga mereka pernah tahu dingin walaupun lebih dahsyat tetapi kadang lam yudriku mitlahu al-muafiq lahu menerangkan sesuatu yang mereka tidak pernah rasakan mereka tidak pernah tahu pada kenyataannya min kulli wajh lakin mufradatuhu ma yushbihu mufradatihim min ba'dil wujuh tetapi mufradat kalimat-kalimatnya mirip apa yang mereka pahami di alam mereka seperti timbangan mizan kamu tahu timbangan-timbangan iya kan apakah timbangan yang melihat akan sama walaupun namanya mizan tentunya tidak sama jangankan di akhirat nanti mizan di dunia sudah beda-beda timbangan dalam bentuk seperti ini, timbangan dalam bentuk seperti itu, timbangan digital, timbangan apalagi, sekian macam bentuk timbangan. Apalagi di akhirat. Maka cukup dengan nama timbangan akhirat, titik. Pasti orang akan tahu, bukan, tentunya bukan timbangan ini. Kenapa? Dari mana kau bisa tahu bukan timbangan ini? Idofahnya. Idofahnya kepada yaumul qiyamah. Mizan ditandarkan pada yaumul qiyamah, mizanil akhirah. Sudah cukup. Nimbang amal masa kayak timbangan beras ya, tentunya beda tetapi kita yakin bahwa apa yang dikatakan dalam Quran hak mizan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW mizan timbangan pasti akan terjadi timbangan amal Qul a'udzubikumullah demikianlah seterusnya lafaz-lafaznya dipakai lafaz-lafaz yang kalian bisa pahami tapi tentunya kenyataan yang ada nanti yaumul qiyamah pasti akan berbeda dan cukup bagi orang berakal menyatakan bahwa itu berbeda cukup dengan idhofahnya disandarkannya pada yaumul qiyamah ya tentunya bukan timbangan-timbangan yang kita kenal demikian pula disandarkan kepada yang lain yang lebih besar apalagi kepada yang maha besar tentunya lebih berbeda lagi maka kalau disebutkan lafaz-lafaz yang sama bagi Allah pasti enggak akan sama dengan lafaz yang ada pada makhluk. Enggak akan sama dengan apa yang kita sebut pada makhluk. Walaupun disebut sama dengan sama, basar dengan basar, walaupun disebut yad dengan yad, tangan dengan tangan, tetapi yadun laisa kayadin. Tangan tidak seperti tangan yang kita kenal. Pendengaran tidak seperti pendengaran yang kita tahu pada makhluk. Penglihatan tidak seperti penglihatan yang ada pada makhluk dan seterusnya. Tetapi terjemahannya tetap diterjemahkan dengan bahasa Arab. Mendengar, melihat dan seterusnya. Demikian pula berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Mau pakai lafaz apa coba? Ya lafaznya jangan pakai lafaz apa? Kalian orang-orang Arab, Allah turunkan bahasa Arab. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa. Dan idhofahnya kepada Allah cukup menunjukkan bahwa itu tidak sama dengan pembicaraan kalian. Cukup. Karena Allah laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir, maka sifat-sifatnya pun tidak akan sama dengan makhluk dan fi'il-fi'ilnya pun tidak akan sama dengan makhluk. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.